Para ibu, para bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Tahun baru ini yang kita laksanakan, kita peringati malam ini 1437 Hijriah. Di bulan baru ini, di tahun yang baru ini, apa yang mesti kita lakukan sebagai bekal kita untuk menuju kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat? Maka momentum tahun baru ini kita manfaatkan buat kita selaku mukmin dan selaku muslim, bahwa peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah ini merupakan satu titik momentum perubahan Rasulullah dalam berjuang menyampaikan dakwah Islamiyah, menyampaikan ajaran-ajaran Al-Quran. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini merupakan hijrah yang fisik. Kita bukan hanya sekedar pengen hijrah yang fisik, tapi hijrahnya fisik dan batin. Hijrahnya lahir dan batin. Secara bahasa, hijrah artinya pindah. Dan hakikat hijrah sesungguhnya, yakni pindah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Maka momentum tahun baru ini kita manfaatkan. Apa yang mesti kita lakukan dalam mengisi tahun baru di bulan baru ini? Yang pertama, kita bertasyakur. Yang kedua, kita bertafakur. Pertama, kita bertasyakur. Syukur Allah kasih masih nikmat panjang umur. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga ketemu dengan bulan baru dan tahun baru. Maka rasa syukur inilah yang mesti kita aplikasikan. Apa? Dengan cara melakukan taqarrub ibadah kepada Allah. Tahun baru merupakan harus semuanya serba baru. Artinya apa? Hal-hal yang baik mesti kita perbaharui terus, dan hal yang jelek mesti kita tinggal. Inilah momentum yang sesungguhnya. Hijrah dari fisik, hijrah dari batin, hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Tahun kemarin umpama ama ngaji masih rada males, tahun ini yuk kita ngaji. Tahun kemarin ibadahnya mungkin jauh, ama musola rada gedeg, ama majlis taklim rada benci. Tahun ini ayo kita tingkatkan ibadah kita, rajin ke masjid, rajin ke musola, ramaikan majlis taklim. Inilah hijrah yang sesungguhnya. Kenapa? Karena memang kita pengen mengharap ridha Allah. Kita semata-mata tinggal di dunia ini bukan hanya semata-mata kita hanya untuk menikmati kenikmatan dunia, tetapi apa? Ingat, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Maka tahun baru ini momentum buat kita tutup lembaran yang lama, buka lembaran yang baru. Hal yang tidak baik ayo kita perbaiki di tahun baru ini. Yang belum doyan ngaji, ayo tahun ini rajin ngajinya. Yang kadang-kadang diajak ngaji alasannya banyak banget. Po ngaji po, entar ah nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Iya, kalau umurnya panjang, kalau langsung mati. Bener bu? Nah kalau ngaji udah tua kan kagak enak, kuping rada budek, mata kurang awas. Guru ngajarin setengah mati. Nah, saya kan kalau ngajar nenek-nenek mulu, itu kalau majlis taklim kita suruh baca, nek, baca nek, ayo. Alam taro kaifa fa, alam taro kaya apa. Kaifa fa, bentet, bentet. Kaya apa, masih kaya apa aja. Ini ngaji udah tua. Kadang-kadang diajak ngaji, po, ngaji, po. Gua suruh ngaji, lu aja yang ngaji belum tentu masuk surga. Ada orang diajak ngaji begitu, bang. Biarin lu pada ngaji sana masuk surga, enakan gua gak ngaji masuk neraka. Enakan masuk neraka, anget. Wah, neraka, anget. Jadi banyak orang jauh. Makanya ini momentum meramaikan majelis taklim. Yang muda ngaji, yang tua ngaji, kumpul. Ini kita kadang-kadang orang laki kalah sama ibu-ibu bang pengajian. Ibu-ibu mau ngaji paling getol dia. Jam 1 tengah hari uang-uang aja nyampe. Peker jidupin mic colok, ambal digelarin semua. Panggilin teman atu-atu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa hari ini pengajian. Rodiah, Romlah, ngaji. Panggilin atu-atu sama dia temennya. Sambil nungguin temennya datang dia baca selawatan. Ibu-ibu sekarang kalau baca selawat kreatif. Lagu apa aja dibikin selawat. Ya Rasulullah salamun alik. Lagu Jablay. Itu ibu-ibu keren ngaji datang tengah hari uang-uang. Apalagi kita sekarang Pak Bu pengajiannya sekarang orang sama majelis taklim rada jauh, sama pengajian rada ogah. Dia berpikir ngapain sekarang ngaji sama ustaz? Ustaz udah gak zaman. Ngaji sama guru buka kitab udah gak zaman sekarang, udah gak relevan. Baca kitab kuning udah kagak nyambung, sekarang zaman modern kata dia. Ngapain ngaji sama guru ke majelis taklim? Udah ada internet. Tinggal buka ketik di Google nanya apa nanya ada di situ. Makanya orang sekarang, anak-anak sekarang lihat sok bener. Ngajinya kagak, kerjanya nanya doang. Nanya mulu nanya. Ustaz nanya ustaz, nanya apaan lu? Saya lagi sembahyang terus kentut, batal enggak ustaz? Batal Pak Ul. Siapa juga tahu. Terus kalau udah batal, saya wudu lagi mau sembahyang ustaz. Lah wudu lagi. Terus lagi wudu saya basuh muka ustaz. Lah basuh muka. Nanyanya banyak banget bang. Itu dia Pak Ustaz yang saya gak habis pikir. Kok yang kentut pantat yang dibasuh muka? Nah. Ini. Bener-bener bang. Ini pertanyaan bocah sekarang begitu. Nah saya kagak jawab. Saya diemin aja. Udah jawab ustaz. Kagak mau jawab. Ngapain gue jawab? Gue gak bakal kasih jawaban yang benar sementara pertanyaan lu salah. Terus bagaimana ustaz? Sekarang lu gue tanya. Nanya apa ustaz? Lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Saya kata gitu. Lah muka saya ustaz yang malu. Nah makanya muka lu yang dicebokin. Rasain deh lu. Suwe bener lu nanya. Bikin gue naik darah aja. Ini bang. Sekarang begitu orang ngaji rada ogah. Apalagi sekarang godaannya banyak kita mau ngaji. Orang dulu wajar pak ibadahnya tekun. Kenapa? Karena memang dia ke sawah doang ya enggak petani. Dia begitu doang ibadahnya tekun, godaannya jarang. Sekarang kita nih ibadah godaannya rada berat. Malam Jumat mau keluar rumah baca yasin, tahlilan, liling yasinan, ada aja tuh halangannya, gerimis. Itu bukan orangnya keluar rumah, tangannya keluar rumah, ya gerimis. Ngomong dalam hati gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede bener, manjur banget. Giliran malam minggu udah dangdut, nah dangdut nih kondangan ah. Ya kalian kondangan nonton dangdut nih, seru nih, gerimis juga, pusat gerimis lagi nonton dangdut. Ntar juga penter. Manjur tuh kadang-kadang ngomongan bang. Ya Allah, ini goda-godaan kita banyak. Kita gak sadar pas sekarang. Inilah momentum kebangkitan Islam. Tahun baru ini, tahun baru Hijriah, tahun baru Muharram, bulan Muharram ini, ayo kita manfaatkan. Kita bangkitkan Islam kita.